Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah. Tentunya yang pertama adalah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, karena dengan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari yang mulia ini, pada hari Ahad tanggal 19 Muharram 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan 6 Agustus 2023 Masehi, kita berkumpul di salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa insyaallah sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan muhadarah, nasihat dari beliau Al-Ustaz Abu Abdurrahman Husain hafizahullahu ta'ala. Beliau adalah salah satu pengajar di Ma'had Al-Faruq As-Salafi Kalibagor. Dan insyaallah beliau akan membawakan sebuah tema nasihat salaf untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Nasihat salaf untuk belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan insyaallah muhadarah kali ini akan berlangsung pada pukul 9 lewat 15 waktu Indonesia bagian barat sampai dengan jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Dengan ini kami menghimbau kepada para hadirin sekalian untuk bisa menjalankan adab-adab dalam bermajlis ilmu, di antaranya adalah ikhlasun niyyah lillahi ta'ala, mendekat kepada meja pembicara dan memaksimalkan diri untuk mencatat fawaid-fawaid, faidah-faidah dari yang akan disampaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tanpa berlama-lama dan perpanjang kata, kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman Husain hafizahullahu ta'ala, falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat wa ayuhal talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di pagi Ahad kali ini kita berkumpul di Masjid Allah Subhanahu wa taala membahas tentang al-adab qabla al-ilmi au ma'al ilmi. Beradab, berakhlak bersamaan seseorang mengiringi ilmu yang dia pelajari. Pembahasan ini sangat penting untuk kita semua, karena memang Ahlus Sunnah Salafiyun merupakan orang-orang yang memiliki antusias terhadap ilmu. Sedangkan al-adab wal-akhlaq tidak akan bisa dipisah dari ilmu yang kita pelajari, ilmu yang telah kita dapatkan. Idzil adab wal akhlaq min nataijil ilm. Karena yang namanya adab dan akhlak itu termasuk dari buah ilmu itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ahadis, benar-benar memperhatikan antara ilmu dan adab. Allah subhanahu wa ta'ala mencela al-Yahud ketika mereka tidak mendapatkan manfaat dari pengetahuan mereka, tidak mendapatkan kebaikan, perubahan dari apa yang mereka mengerti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat kelima, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Permisalan orang-orang yang diberi Taurat. Taurat isinya ilmu, sebagaimana Al-Quran isinya ilmu. Permisalan orang-orang yang diberi Taurat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak mengamalkan sebagaimana mestinya, tidak membawa Taurat dalam kehidupannya sebagaimana mestinya. Kamathalil himar yahmilu asfara, maka dia ini seperti keledai yang mengangkut kitab-kitab di atas punggungnya. Keledai, hewan. La ya'qil, tidak memahami dan tidak memanfaatkan apa yang dia pikul. Artinya tidak berbuah, tidak memberikan manfaat apa yang dia pikul, apa yang telah dia pahami, apa yang telah dia mengerti. Tidak membuat dia tawadhu', tidak membuat dia sabir, tidak membuat dia lebih baik. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Seburuk-buruk perumpamaan adalah perumpamaan untuk kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan di atas ilmu. Seseorang yang secara berteori bagus, namun aplikasi dan perwujudannya buruk, berarti dia tidak mengambil manfaat atau tidak mewujudkan akhlak dan adab pada ilmunya. Keledai diperumpamakan dengan orang yang tidak mengamalkan ilmunya, orang yang tidak menjadi baik secara suluk wal akhlak. Ini tentunya celaan yang sangat jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang memiliki ilmu namun dia tidak tercerminkan sebagai orang yang memiliki ilmu itu sendiri, sangat buruk. Wallahu la yahdil qawmat zalimin, dan Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang zalim. Jadi orang yang tidak beradab, orang yang tidak terbuahkan manfaat pada ilmunya adalah orang zalim. Maka antara adab dan akhlak bagi penuntut ilmu, ahlus sunnah salafiyun semuanya adalah penuntut ilmu, itu adalah satu hal yang wajib, harus ada. Wajib dan harus ada. Tidak bisa dipisahkan, ya. Ayat-ayat yang mencela orang-orang Yahudi terkait mereka tidak memiliki akhlak wal adab setelah pengetahuan, itu semua sebenarnya telah teringkas di dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hidayah itu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat orang itu berilmu namun tidak beradab, ilmunya tidak membuahkan pada dirinya kebaikan dan perubahan menjadi lebih saleh, menjadi lebih santun, menjaga sesuatu yang merusak kewibawaan ilmunya, dia akan lambat laun menyimpang dari al-haq, dari siratal mustaqim. Dan di antara ciri-ciri orang sudah tidak di jalan yang lurus, buruk akhlaknya, berubah. Karena memang seperti itulah ketika orang-orang Yahudi tidak mengindahkan akhlak, menjadi sebab mereka itu jauh dari kebenaran, menjauh dari al-haq. Maka ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, penuntut ilmu itu kita semua ini hendaknya mementingkan akhlak kita. Ketika kita mementingkan akhlak, ilmu itu akan lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk kita mendapatkan ilmu lebih luas. Kita tahu kisahnya Nabi Musa ketika beliau ingin belajar kepada Khadir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sangat beradab, namun memang ada sesuatu yang harusnya ketika ditingkatkan akan lebih membuka lebar kesempatan ilmu. Ketika ketemu dengan Khadir, Nabi Musa menyampaikan, hal attabi'uka ala antu allimani mimma 'allimta rusyda. Mohon maaf Khadir, apakah aku boleh mengikutimu belajar ilmu dari apa yang telah diajarkan oleh Allah kepadamu, agar aku mendapatkan ilmu, mendapatkan bimbingan. Sopan kepada gurunya. Walaupun Nabi Musa levelnya itu di atas Khadir. Ya, kalau dilihat senior ataupun kedudukannya di sisi Allah, jelas tinggi Musa alaihissalam. Namun Nabi Musa tidak meremehkan orang yang memiliki keutamaan, meskipun mungkin secara keutamaan beliau lebih tinggi. Hal attabi'uk, boleh saya ikut belajar? Baru kemudian Khadir menjawab, innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Sepertinya engkau tidak akan mampu bersabar untuk mengikutiku. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Karena ketika engkau tidak mengetahui khabar ataupun rahasia di balik apa yang aku akan ajarkan nanti, bagaimana mungkin bisa bersabar? Tiba-tiba ada safinah, ada perahu dirusak, ada anak, rumah anak yang kemudian dibenerin tanpa minta upah. Kemudian ada anak kecil yang dibunuh. Wa kaifa tasbir? Alhasil dari kisah ini, penuntut ilmu yang memiliki kesabaran, ghairu ta'ajjul, tidak tergesa-gesa, terburu-buru, membuat tidak nyaman gurunya, membuat gurunya tidak mood, isti'jal, cenderung tergesa-gesa, ini menutup kesempatan ilmu itu akan tersampaikan lebih banyak. Kesempatan ilmu itu lebih banyak. Naam. Berbeda ketika seseorang memiliki adab, gurunya senang. Ketika gurunya senang, moodnya baik, maka gurunya pun akan lebih dermawan dengan ilmunya. Kasih. Sangat berbeda ketika seorang murid tidak memiliki al-adab, kita ini tidak memiliki etika. Naam. Dan kalau kita perhatikan, satu adab di dalam menuntut ilmu itu membuat kita lebih berpeluang menjadi ahlul ilm, ilmu lebih banyak tersampaikan pada kita. Ini pun dalam perjalanannya akan membimbing kita ketika kita nanti ilmunya sudah dianggap banyak. Karena ketika seseorang sabar, tekun dari satu hari ke hari berikutnya, dari satu pekan ke pekan berikutnya, biidznillah ilmu itu akan terkumpul sedikit demi sedikit. Ketika dia mengiringi dari masa-masa talab lil ilm, dia muta'addib, takhallaqa bi akhlaqin karimah, dia akan bisa membimbing diri. Dia akan bisa mengontrol dirinya. Karena ujian orang yang dianggap berilmu lebih besar dibanding ketika dia masih masa-masa menjadi tulab, menjadi santri. Ya. Santri itu jangan dibayangkan hanya santri pondok, santri juga bisa santri masjid. Ya. Santri masjid itu ya santri yang gak mondok, tapi kalau ada asatidah ngisi taklim, dia berangkat. Ya santri juga. Ya. Tapi yang sudah santri pondok, jangan turun level. Oh, saya mau jadi santri masjid aja. Ya. Ketika kesempatan untuk fokus belajar itu baik dan ada, jangan kita sia-siakan. Karena tidak ada jalan keutamaan dan kemuliaan kecuali melewati ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk ketika berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lissabirin ila akhirihi dari surah An-Nahl ya 125 dan seterusnya. Ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, akhlak, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat-nasihat yang baik, akhlak, wajadilhum billati hiya ahsan, diskusilah dengan mereka dengan diskusi yang paling baik, tidak merendahkan, tidak menyakiti, cari jalan yang dengannya al-haq itu tampak, adab wal akhlak. Jadi penuntut ilmu itu, seorang muslim itu dengan ilmunya, sebelum berilmu dia sudah beradab. Ketika dia proses belajar juga memegang adab. Ketika dia sudah mulai dianggap oleh orang bahwa dia memiliki sedikit dari ilmu, dia juga tetap apa? Beradab. Karena sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Karena yang namanya adab buah daripada al-ilm. Sehingga kita tidak hanya berkonsentrasi dan memfokuskan pikiran kita untuk mengumpulkan maklumat, mahfudzat, hafalan kita banyak, pengetahuan kita banyak, pembahasan kitab-kitab itu banyak. Betul, itu namanya mengumpulkan ilmu. Namun yang paling penting adalah ilmu tersebut membuat kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kafa bi khasyatillahi ilman, cukup dengan seseorang sudah mampu merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia benar-benar telah berilmu. Tanpa adab tidak akan mungkin terwujud itu. Tidak mungkin terwujud itu. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah, beliau juga telah menyinggung mereka-mereka dari tulabul ilm yang himmahnya ataupun tujuan terpusat dari keinginannya adalah mengumpulkan maklumat, menulis ilmu namun tidak mengiringinya dengan adab, beliau singgung dan beliau beri pengarahan. Beliau mengatakan, wahum ma'akillati katbihim lahu. Mereka bersamaan dengan sedikitnya apa yang mereka tulis dari ilmu, wa adami ma'rifatihim bihi, dan sebenarnya juga belum terlalu paham dari apa yang dia tulis, apa yang dia hafal, apa yang dia kaji. A'dhamun nasi kibra. Ternyata mereka adalah orang-orang yang paling besar sombongnya. Wa asyaddul khalqi taihan wa ajaba. Dan manusia yang paling bangga diri. Bangga diri, sombong. Karena memang dia mungkin merasa teori dari ilmunya sudah banyak. Ya. Ini dicela oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Karena yang seperti ini berarti dia tidak memiliki adab. La yura'una li syaikhin hurma. Tidak bisa menghormati guru. Wa la yujibuna li talibin dhimma. Dan juga tidak bisa menyayangi murid. Yajhaluna birrawin wa ya'nafuna 'alal muta'allimin. Keras kepada orang-orang yang belajar kepadanya. Khilaf ma yaqtadihil ilmu alladhi sami'u. Berbalik 180 derajat daripada ilmu yang telah dia dengar. Ya. Ini bisa kita lihat di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Ya. Oleh karenanya, Abdullah Ibn Al-Mubarak Al-Imam Al-Alim. Ya, di dalam Ghayatun Nihaya fi Tabaqatil Qurra. Beliau mengatakan, talabtul adaba 30 sana. Aku itu mencari akhlak dan adab 30 tahun. Wa talabtul ilma 20 sana, dan aku menuntut ilmu 20 tahun. Wa kanu yatlubunal adaba qablal ilmi. Dan dahulu salafuna salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in adalah orang-orang yang berusaha mencari adab sebelum mereka mengumpulkan ilmu. Artinya terus mengiringi, ilmunya tambah, adabnya tambah, akhlaknya juga tambah, seperti itu. Ya. 6. Tidak sombong, tidak ujub, sabar. Karena penuntut ilmu itu dituntut menjadi orang yang paling baik karena ilmunya. Oleh karenanya di dalam Az-Zuhud, di dalam Az-Zuhud Ibn Al-Mubarak rahimahullah, dinukil ucapan Al-Hasan Al-Basri alaihi rahmatullah, kana ar-rajul, dahulu seseorang, Al-Hasan Al-Basri tabi'in, berarti kan rajul yang dimaksud adalah tabi'in seniornya atau para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kebiasaan orang soleh sebelum kita itu, yatlubul ilma, ketika menuntut ilmu, fala yalbath, tidak lama kemudian, ayyura dzalika, terlihat, fi takhasyu'ihi, terlihat ketenangan dan kekhusyuannya, terlihat nampak, beda antara fulan yang sudah menuntut ilmu dengan fulan, ya, yang belum menuntut ilmu. Ini orang rajin, ba'dal maghrib wal isya, belajar taklim, yang ini memang enggak ada perhatian ke arah situ, beda tingkah lakunya. Kana ar-rajul, orang-orang sebelum kita, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apabila menuntut ilmu itu tidak lama kelihatan efek positifnya. Fi takhasyu'ihi, pada ketenangannya, pada kelembutannya, wahadihi, tingkah lakunya, suluk wal adab kelihatan, ya, walisanihi wayadih, dan lisannya tidak salib, tidak tajam menyakitkan, ya, wayadih, dan tidak usil dengan tangannya, ya, hadyun wasamtun. Perubahan pada tingkah laku dan etikanya. Demikian, sebagaimana kita ingin mengikuti salafun salih di dalam ibadah, ketahuilah ibadah yang paling penting termasuk di dalamnya adalah talabul ilm. Kita akan berhasil mendapatkan ilmu sebagaimana salaf mendapatkan ilmu kalau kita mengikuti jalan mereka di dalam menuntut al-ilm. Mereka mengiringi pada menuntut ilmunya mereka ini adab wal akhlak. Kalau kita tidak mengikuti mereka, hanya sibuk mengumpulkan, berteori, ya, namun tidak terlihat atharnya, kita akan jauh dari kesuksesan menuntut ilmu agama. Tidak menuntut ilmu agama. Ya. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, sebagaimana diceritakan oleh Malik ibn Anas rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Jami'. Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka dahulu orang-orang soleh sebelum kita, para sahabat atau senior-seniornya Muhammad ibn Sirin rahimahullah, mempelajari etika dan adab itu seperti mempelajari ilmu sendiri. Maka memang ini paketan, tidak bisa dipisah, ya, tidak bisa dipisah. Seorang yang berakhlak tidak mungkin bisa baik tanpa ilmu, dan orang yang berilmu tanpa akhlak lambat laun dia akan terpental dari al-haq, dari kebenaran. Ini oleh karena Al-Imam Al-Anbari rahimahullah, Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad Al-Anbari rahimahullah, beliau mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa bahan bakar. Tanpa bahan bakar. Cepat lenyap. Ya. Ilmu tidak diiringi dengan adab. Ya. Katanya berilmu tapi tidak sabar orangnya. Katanya berilmu tapi tidak tawadhu orangnya. Katanya berilmu namun dia hasad. Katanya berilmu namun dia bangga diri. Katanya berilmu. Maka dia akan cepat padam. Kenapa? Karena ilmunya hanya pada yang keluar dari lisannya, tidak pada aplikasi kesehariannya. Ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab, ya, seperti api yang tidak berbahan bakar. Ya. Nah, itu kata Imam Yahya ibn Muhammad Al-Anbari rahimahullah. Wa adabun bila ilm kajasadin bila ruh. Dan adab tanpa ilmu seperti jasad yang tidak ada ruhnya. Ya. Karena adab dan akhlak itu adalah buah dari ilmu, teraplikasikan dalam wujud nyata. Terlihat adabnya bersama Allah. Dia semangat dalam yang wajib, menambahkan dengan amal-amalan sunnah. Dia juga berkhuluk hasan kepada na'am orang-orang yang ada di hadapannya, sesama Bani Adam, siapa murid, siapa gurunya, siapa temannya. Demikian. Maka mereka dahulu salafun salih kepada murid dan anak-anaknya sangat memperhatikan adab-adab mereka. Karena ini kunci keberhasilan seseorang dalam urusan al-ilm, ya, dalam urusan al-ilm. Ini Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala, ya, pernah bercerita, Ubaidullah ibn Umar melihat orang-orang yang senang mencari hadis di zaman beliau tapi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan adab. Beliau mengatakan, shannattumul ilm wa dhahabtum binuri. Kalian ini telah membuat ilmu terlihat tidak baik. cahaya ilmu dengan perilaku kalian ini jadi tidak baik. Lau adrakana wa iyyakum Umar ibn al-Khattab la auja'ana darba. Ini kalau ketahuan Umar ibn al-Khattab, kita katanya orang yang sibuk dengan ilmu, namun seperti ini kelakuan kita, niscaya akan dipukul oleh Umar ibn al-Khattab dengan pukulan yang menyakitkan. Ya. Naam. Karena tidak ada manfaatnya orang katanya berilmu, katanya dalam ilmunya, namun tidak mengumpulkan antara an-nusuku wal amal. Ya, mengamalkan, ya, beradab, berakhlak, terlihat pada khusyuknya, terlihat pada perilakunya, terlihat pada adabnya, lisannya dijaga, perbuatannya dijaga. Satu saja, misal kita mendengar hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Seorang muslim itu adalah, seorang muslim yang baik adalah orang-orang muslim yang lain selamat dari lisan dan dari tangannya. Itu saja, satu hadis itu saja. Kalau diamalkan baik-baik, ya, kita benar-benar terlihat athar ilmunya. Ya. Naam. Hati-hati ketika berbicara, ya. Karena kadang-kadang pembicaraan kita lebih menyakitkan dari pukulan. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitan yanzaghu bainahum, dan sampaikan kepada hamba-hambaku agar dia mengucapkan ucapan yang terbaik, bahasanya baik, isinya baik. Kenapa? Karena atharnya jelek. Inna syaitan yanzaghu bainahum, setan itu bisa memecah belah, membuat saling benci, membuat renggang, konflik berkelanjutan. Kenapa? Karena al-lisan ghair mahfuz, tidak dijaga. Allati na'am billati hi ahsan. Kita ini kalau sedang tidak terjadi apa-apapun dari hubungan itu sedang baik, lisan ini bisa menjadi pecah, apalagi ketika sudah ada luka. Namun kita belum juga mengamalkan al-musliman salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, sehingga kalian ini, kita ini menjadi shannatumul ilm wa dhahabtum binuri. Kita menjadi orang yang membuat buram ilmu itu. Orang nanti akan bingung. Lalu bagaimana orang yang tidak belajar ilmu? Yang belajar ilmu saja seperti ini. Maka Ibrahim ibn Habib rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala li abi, ayahku pernah memberi nasihat, ya, ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib di dalam Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Ya bunai, wahai anakku, itil fuqaha awal ulama, datangilah ahli-ahli fikih dan para ulama, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah dari adab mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka, wa hadiyihim, dan etika serta tingkah laku mereka. Fa inna dzalika, karena sungguh itu wahai putraku, ahabbu ilayya laka min katsirin minal hadits. Ya, itu lebih aku cintai untuk engkau mendapatinya, minal adab wal akhlak wal hadi, dibanding engkau mampu mengumpulkan banyak hadis. Ya. Oleh karenanya di tengah salaf rahimahumullah, ya, pernah disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana ar-rajul idza qara'a al-baqarata wa ala imran jalla fi a'yunina. Dahulu salah seorang sahabat di zaman itu, kalau sudah baca surat Al-Baqarah dan baca surat Ali Imran, menjadi orang mulia. Kenapa? Karena mengamalkan isinya. Ya, apa isi Al-Baqarah? Apa isi Ali Imran? Ya, Al-Baqarah itu kurang lebih membongkar munafikin, membongkar orang Yahudi. Akhlaknya apa? Tidak ditiru. Ali Imran membongkar orang-orang Nasara. Sebisa mungkin kita tidak berakhlak seperti akhlak mereka. Sehingga di tengah sahabat, kalau sudah ada yang baca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, menjadi orang yang benar-benar mulia di tengah kami. Demikian barakallahu fikum. 3 menit lagi. Ya. 3 menit lagi ya, Mas. Nah. Taib. Aba Asim rahimahullah ta'ala mengatakan, man talaba hadzal hadits faqad talaba a'la umurid dunya, fayajibu ayyakuna khairun nas. Barang siapa yang mencari ilmu hadis, ilmu agama, maka sungguh dia telah mencari urusan dunia yang paling besar, paling tinggi. Maka sudah menjadi kewajiban dia menjadi orang yang paling baik. Berarti ilmu dengan akhlak itu enggak bisa lepas, nyambung. Dan itu menjadi benteng agar kita tetap di atas kebenaran, tetap di atas bimbingan, ya jauh dari penyimpangan dan kesesatan. Ketika kita selalu mengiringi ilmu kita dengan adab wal amal dan aplikasi semampu kita. Mudah-mudahan kita semua ini yang di masjid ataupun yang dimanapun yang mendengarkan, diberi kemudahan untuk selalu mengiringi ilmu kita ini dengan adab. Dan dimudahkan untuk bisa belajar terus mengamalkan ilmu yang telah kita catat, yang kita fahami, yang telah kita miliki. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang tidak mendapatkan manfaat dari ilmu yang telah mereka pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.